Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab anjuran untuk berakhlak yang mulia, at-targhib fi makarimil akhlaq, hadis yang ke-13 dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim Ad-Dari semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Salasan, beliau menyebutnya 3 kali. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin, dan bagi umumnya kaum muslimin. Hadith riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kaitan hadis ini dengan bab kita yaitu akhlak yang mulia, bahwa di antara akhlak yang mulia adalah nasihat, memberi nasihat atau bersikap nasihat. Karena kata nasihat ini kalau dalam pengertian bahasa Arab sedikit berbeda dengan kata nasihat dalam pengertian bahasa kita, walaupun bahasa kita asal-usulnya dari sana dalam hal ini, ya, bahasa serapan dari bahasa Arab, namun mengalami penyempitan makna. Adapun dalam bahasa Arab, kata nasihat pada asalnya dengan makna sesuatu yang bersih, ya, yang jernih, seperti seorang membersihkan madu dari sarang lebah itu, sehingga dihasilkan madu yang bersih. Ini maknanya proses nasihat. Sehingga kata nasihat seperti kata ulama adalah iradatul khair, keinginan yang baik, niat yang baik, atau keyakinan yang baik, lil mansuhi lahu, terhadap pihak yang kita sikapi nasihat tersebut. Jadi dalam bahasa Arab, nasihat itu lebih pada suatu sikap, ya, bukan suatu ucapan saja yang diucapkan kepada seseorang untuk memberikan suatu masukan. Nah, itu kalau dalam bahasa kita yang saya katakan tadi mengalami penyempitan makna. Karena dalam bahasa kita seperti itu kata nasihat. Kita memberi nasihat, artinya kita memberi masukan yang baik kepada orang-orang tertentu. Oleh karenanya, dalam memahami hadis seperti ini, ya kita mesti kembali kepada makna asalnya. Jangan kita memahami dengan pengertian dalam bahasa kita yang ternyata sudah mengalami penyempitan makna. Sebab kalau kita memahami dengan pengertian yang berlaku di masyarakat kita, kita akan kesulitan memahami hadis ini dan kita pun akan keliru dalam memahaminya. Makanya di sini kita kembali kepada makna tadi. Nasihat itu pada asal-usulnya bermakna membersihkan atau memurnikan atau tadi niatan yang baik, keyakinan yang baik terhadap pihak yang kita sikapi nasihat padanya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa agama ini adalah nasihat, para sahabat pun bertanya, terhadap siapa? Maka Nabi SAW menerangkan, qala lillah, pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kita kembalikan kepada makna asalnya. Kalau kita pahami dengan makna nasihat dalam bahasa kita, kita akan kebingungan. Bagaimana nasihat terhadap Allah? Ya. Kalau dalam pengertian bahasa kita, enggak mungkin. Makanya kita akan kesulitan dan tentu salah. Sehingga kata para ulama dalam syarah hadis ini, nasihat terhadap Allah artinya kita berkeyakinan dengan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan keyakinan kita terhadap Allah, murnikan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya sesembahan yang benar. Kemudian kita berikan ibadah kepadanya dan jangan sampai kita memberikan bentuk ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak Allah tersebut. Tentunya seperti diterangkan ulama bahwa dalam keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan yang benar mencakup macam-macam tauhid yang kita yakini terhadap Allah. Di samping yang tadi kita sebutkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, kita pun meyakini bahwa Allah Dia Rabb sekalian alam. Ini tauhid rububiyah, meyakini bahwa Dialah pencipta alam semesta, Dialah yang mengaturnya dan Dia pula tentunya yang memilikinya. Tidak ada siapapun selain Allah yang menyertainya atau membantunya dalam hal ini, yaitu murni semuanya adalah Allah yang melakukannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, begitu pula kita pun meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang mulia yang kita imani sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, inilah nasihat terhadap Allah bermakna kemurnian tauhid kita kepada Allah, pembersihan keyakinan kita kepada Allah, jangan terkotori oleh keyakinan-keyakinan yang salah, yang keliru. Kemudian yang kedua, likitabihi, terhadap kitabnya, nasihat terhadap kitab Allah. Begitu juga sama dengan sebelumnya, artinya pembersihan keyakinan kita dan kemurnian iman kita terhadap kitab Allah, yaitu mengimani bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala benar-benar kalamnya yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab yang betul-betul dari Allah, tidak ada campur tangan makhluknya siapapun dan apapun, diterima oleh Malaikat Jibril dari Allah kalamnya tersebut dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat. Nah, kitab tersebut mengandung berita-berita yang wajib kita percayai dan kita imani. Kitab tersebut mengandung perintah-perintah yang wajib kita lakukan dan kita amalkan. Kitab tersebut juga mengandung larangan-larangan yang wajib kita jauhi. Kitab tersebut mengandung ajaran yang kita beribadah kepada Allah dengan ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut. Ya. Jadi itu adalah sikap nasihat terhadap kitab Allah. Ya. Yang demikian itulah yang dimaksud nasihat terhadap kitab Allah, keyakinan yang benar lalu pengamalan yang benar terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal ini, ya, Al-Quranul Karim. Tentu juga kitab-kitab yang lain kita imani sebagaimana diterangkan ulama, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Namun kitab-kitab tersebut, ya, untuk masing-masing umat yang Allah turunkan kitab itu pada mereka. Adapun kita, ya, Al-Quran, itu yang kita amalkan. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan di rasulihi, nasihat terhadap rasul. Juga demikian maknanya, artinya pemurnian keyakinan kita terhadap rasul dan niat baik, keyakinan yang baik terhadap beliau serta sikap yang benar terhadap beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengimani bahwa beliau adalah nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Hambanya yang artinya betul-betul menghamba kepada Allah dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan karena dia seorang hamba. Rasuluhu adalah utusan Allah yang membawa risalah dari Allah, dipercayai oleh Allah untuk membawa ajaran kepada manusia. Sehingga dengan itu beliau punya keistimewaan dalam hal ini yang wajib kita hormati, wajib kita hargai, wajib kita imani sebagai utusan Allah, kita taati perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya, kita benarkan berita-beritanya, kita ikuti tuntunan syariatnya. Nah, demikian makna nasihat terhadap Rasul. Semuanya juga kita lakukan dengan rasa cinta kepada beliau, ya, dan apa, mengharap tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Rasul itu bagian daripada taat kepada Allah. iman kita kepada Rasul juga karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara umum makna sikap nasihat terhadap Rasul. Wali a'immatil muslimin, yang keempat, nasihat kepada para pemimpin muslimin. Ini juga sama maknanya, kita bersihkan ya niat kita dalam menyikapi para pemimpin muslimin dengan sikap yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menaati mereka setelah taat kita kepada Allah dan Rasul. Maka di antara bentuk nasihat kita kepada para pemimpin muslimin adalah sikap apa? Mendengar dan taat pada perkara yang baik, yang tidak mengandung maksiat. Juga termasuk sikap nasihat kita terhadap mereka adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, para pemimpin. Karena dengan doa baik kita, yang diharapkan mereka akan menjadi baik, kebaikannya akan menjadi kebaikan yang dirasakan oleh masyarakatnya secara umum. Oleh karenanya para ulama kita dulu sampai mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Kalau saya punya suatu doa yang pasti terkabul, saya akan jadikan doa itu untuk mendoakan para penguasa. Imam Ahmad mengatakan demikian dan beberapa ulama yang lain. Kenapa? Ya, karena tadi kewajiban kita untuk bersikap taat kepada mereka dan mendoakan, memuliakan mereka, yang nanti kebaikan itu akan menyeluruh kepada masyarakat. Nah, itu bagian daripada sikap nasihat terhadap mereka. Demikian pula, tentunya kita tidak melakukan hal yang sebaliknya. Tidak melakukan hal yang sebaliknya, yakni melakukan tindakan-tindakan yang akan menentang atau berakibat buruk terhadap mereka dan kemudian pada umat. Sikap-sikap pemberontakan kepada para pemimpin muslimin atau mencaci maki mereka, memprovokasi masyarakat terhadap mereka, ini semua adalah lawan daripada sikap nasihat yang telah dilarang oleh Nabi melalui beberapa hadis dan banyak bahkan. Dan begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para pembesar kami dulu melarang kami untuk mencela dan mencerca para penguasa. Anas bin Malik, seorang sahabat kuliah, mengatakan bahwa para pembesar kami, yakni ulama-ulama dari kalangan sahabat, orang-orang besar dari kalangan para sahabat, melarang untuk mencela para penguasa. Nah, tentu itu banyak kebaikan padanya. Karena dengan itu kewibawaan mereka akan terjaga, sehingga orang-orang yang jahat tidak semena-mena untuk melanggar aturan-aturan. Tapi kalau kewibawaan mereka tidak terjaga, semua yang mau berbuat jahat akan melakukan seenaknya, sehingga stabilitas keamanan tidak akan terwujud. Ya, oleh karenanya sikap-sikap seperti itu bukan sikap nasihat terhadap para penguasa. Oleh karenanya bab ini sebetulnya ya bab yang sangat penting, terutama di masa-masa kita ini, dan ulama telah membahas bab ini dalam buku-buku mereka. Ya. Dan disayangkan kaum muslimin banyak yang tidak mengetahui, sehingga kondisi masyarakat kita seringkali lebih terbawa kepada suasana umumnya, ya. Ketika trennya umumnya itu merendahkan para penguasa, mengkritik secara bebas, itu kemudian yang marak di masyarakat. Padahal kalau kita tinjau dalam agama kita, kita akan mendapati tidak seperti itu caranya, ya. Dan Islam sangat perhatian dengan bab ini karena demi tentunya kenyamanan hidup kaum muslimin, ibadah mereka, dan bahkan terjaganya stabilitas keamanan mereka yang berakibat terjaganya harta benda dan jiwa mereka. Ya, yang jelas Nabi SAW di sini mengatakan bahwa termasuk daripada bagian dari agama kita adalah sikap nasihat terhadap para penguasa. Sekalipun nasihat dalam makna menasihati, artinya memberikan masukan terhadap penguasa, ya itu bagus. Itu anjuran agama kita. Namun caranya juga mesti baik. Apa cara yang baik? Ya tutur katanya yang baik, adab yang sopan dan santun, dan dengan cara yang tidak terang-terangan. Nah, diatur oleh Islam sampai dalam hal cara memberi masukan yang positif kepada para penguasa. Kalau seorang itu memberikan masukan yang baik tapi di forum bebas, banyak orang mendengar, ini bukan nasihat. Kalau ini namanya membuka aib, ya, dan memprovokasi masyarakat untuk tidak senang kepada para penguasanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man kanat lahu nasihah lili sultan, fala yubdihi alaniyah." Siapa yang punya nasihat bagi para penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan, berorasi di depan umum atau di khutbah, ya, atau di tempat-tempat tertentu. Tidak demikian kata Nabi. Fala yubdihi alaniyah, jangan dia tampakkan terang-terangan. Wal ya'khud biyadihi wa yakhlu bihi, pegang tangannya berdua dengannya. Artinya apa? Dengan sembunyi-sembunyi di kantornya, didatangi, bertemu dalam forum tertutup, ya, dalam forum terbatas, sampaikan dengan cara yang baik, dengan adab dan sopan santun. Ingat bahwa dulu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika ingin menyampaikan kepada Fir'aun dengan perintahnya, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut, ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali Fir'aun ingat dan kemudian takut. Ya, Allah Maha tahu, tapi Allah ingin mengajari hamba-hambanya untuk bersikap yang benar. Mengatakan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Apa ada orang sekarang yang lebih dari Fir'aun? Ya, tidak ada. Ya. Dan umumnya para penguasa muslimin, ya, mereka muslim. Kalau Fir'aun bukan sekedar kafir, itu tokoh dan pimpinannya para kufar yang bukan hanya menyembah selain Allah, tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku Rabb kalian yang tertinggi. Nah, Nabi Musa, seorang Nabi, kalau dari sisi kekuatan fisiknya, ya, orang yang kuat Nabi Musa, ya. Dia seorang Nabi, seorang yang soleh. Perintah oleh Allah untuk mengatakan dengan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Nah, jadi sampaikan masukan itu dengan cara yang baik, yang lembut. kepada Fir'aun saja Allah perintahkan seperti itu. Apalagi kepada orang-orang yang masih muslimin. Dulu seorang penguasa, khalifah, seingat saya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, kita dengar nama itu ya. Dia seorang penguasa, sebetulnya dia penguasa yang baik ya. Cuma cerita-cerita itu kadang dibumbu-bumbui sehingga terkesan menjadi tidak baik. Ya, Harun al-Rashid. Yang jelas, dalam suatu kisah dia didatangi oleh seseorang. Orang ini mengatakan, saya mau menasihati kamu. Dan saya akan menggunakan kata-kata yang keras. Ini mungkin sudah marah sekali sama Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid mengatakan, tunggu sebentar. Dengarkan dulu. Allah SWT mengatakan kepada Fir'aun, faqula dan siapa Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalian berdua hendaknya mengatakan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Barangkali dia ingat dan kemudian takut. Nah, saya, kata Harun al-Rashid, saya ini tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Dan kamu tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Ya. Sedangkan Allah memerintahkan seperti itu kepada Musa dan Harun. Bagaimana kamu sekarang mengatakan akan menggunakan kata-kata yang kasar dan keras kepadaku. Nah, ternyata Harun al-Rashid lebih pintar daripada dia malahan. Ya. Gimana dia mau menasihati Harun al-Rashid? Yang jelas, itulah tuntunan Islam, syariat agama kita yang seolah-olah tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, yang mengetahui hanya sedikit. Padahal kalau tuntunan Islam ini betul-betul dipraktekkan, maka akan menjadi sebuah kenyamanan hidup di suatu masyarakat. Ya, ketentraman, stabilitas yang umum ya secara nasional. Insyaallah akan didapati kalau tuntunan Islam ini dilakukan. Nah, padahal seperti yang kita katakan di sini, inilah yang Nabi sebutkan. Agama itu nasihat. Nah, ini salah satunya. Dan disebutkan secara khusus untuk para pemimpin muslimin. Ya. Kemudian, wa ammatihim. Dan ammatihim kepada umumnya kaum muslimin. Kepada nasihat kepada umumnya muslimin yang memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Kita bersikap yang tulus, yang bersih, yang murni. Tidak ada niatan-niatan buruk untuk mereka. Jadi itulah yang disebut nasihat sesungguhnya. Ketika menyampaikannya caranya yang baik, niatan yang baik. Tidak niat menjerumuskan, tidak niat mencelakakan. Tapi niatnya tulus, ikhlas kalau bahasa kita. Ya, betul-betul murni. Kebaikan. Jadi itulah ajaran agama kita, betul-betul mengajarkan untuk seseorang itu terhadap yang lain bersih, ya, kalbunya bersih, tidak ada niatan-niatan yang tidak baik terhadap yang lain. Sekalipun mungkin kalau dengan sesama, ya, kalau dengan sesama, barangkali terkadang kata-katanya, ya, terasa pedas ya. Nasihat itu kan ya kadang-kadang begitu, karena ya orang yang dinasihati itu juga macam-macam ya. Ada orang yang dengan kata sindiran sudah cukup paham, selesai. Ada orang yang dengan sindiran nggak paham sehingga perlu terus terang baru dia paham. Ada orang yang terus terang pun dia paham tapi tidak mau nerima, bandel. Nah, sehingga perlu bahasa yang tegas dan keras baru dia merasa tunduk ya, menaati ya. Kondisinya macam-macam. Yang jelas sekalipun nasihat itu terkadang terasa pahit, tapi kalau orang yang memberikan betul-betul memberi nasihat, artinya niatan baik, maka insyaallah itu akan berakibat baik ya. Ibarat obat yang pahit tapi akibatnya bagus. Yang jelas kalau begitu Nabi SAW di sini menerangkan bahwa di antara akhlak yang baik kita bersikap nasihat, ya. Jadi nasihat ini sebuah sikap dan sifat seorang muslim, niatan yang baik, yang murni, yang bersih, yang tulus terhadap pihak yang dinasihati. Bahkan karena pentingnya nasihat ini juga disebutkan oleh siapa? Sahabat, ya, sahabat yang lain, bahwa ini menjadi salah satu poin baiat terhadap Rasulullah. Ya. Ketika para sahabat ya masuk Islam, berjanji kepada Nabi, sumpah setia dan menyatakannya di depan Nabi, di antara mereka ada yang dibaiat untuk apa? Katanya pertama untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Yang kedua, an-nushu li kulli muslim. Ya, bayana Rasulullah sallam ala sami wa ta'ah wa nush li kulli muslim. Kami berbaiat kepada Nabi, janji kepada Nabi, masuk Islam sudah. Mereka janji. Ada yang janji ini dan itu, ya. Tidak mau syirik, tidak mau mencuri. Nah, ini sebagian sahabat berjanji untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim dan bersikap nasihat bagi tiap-tiap muslim. Nah, ini bersikap nasihat tadi, niat yang baik, tulus, ya, enggak ada niatan-niatan buruk, ya, ketika bersikap, ketika memberi masukan, ketika menasihati itu sendiri dengan makna bahasa kita. Semuanya niatannya niatan yang baik. Nah, jadi kalau muslim itu seperti ini, maka kalau begitu yang sesungguhnya muslim yang sesungguhnya itu ya bukan penipu, ya kan, bukan orang yang apa berkhianat, karena betul-betul niatnya apa bersih, ya, tidak ada seorang muslim tapi ibaratnya musang berbulu ayam, oh nggak ada, lahir batinnya sama muslim. Baik, lahirnya batinnya juga baik. Ya. Jadi ketulusannya betul-betul dijaga, ya, demi tadi sikap nasihat. Kemudian seorang yang dinasihati juga tentunya dia mesti menanggapinya dengan baik, ya. Ada kalanya orang dinasihati tapi tidak mensikapi suatu nasihat dengan sikap yang bagus, ya. Ada orang yang dinasihati justru tersinggung, ya kan? Ada orang yang dinasihati tapi merasa dimarahi. Ya. Ya mungkin ada kata-kata yang enggak pedes mungkin, ya, tapi kan tadi kalau nasihat ya nasihat. Dulu Nabi juga terkadang nasihati sahabat ada kalanya dengan kata yang seperti itu. Kondisi tertentu, tidak selalu, ya, tidak selalu. Ya, padahal kalau kita lihat sahabat itu ya sahabat yang mulia, ya. Termasuk misalnya Usama bin Zaid. Ingat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kan putra dari Zaid bin Harithah. Orang yang paling termasuk orang yang paling dicintai Nabi. Karena kalau sejarahnya dulu anak angkat Nabi, ya, Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi sampai disebut Zaid bin Muhammad, padahal bukan putra Rasulullah, tapi sampai disebut Zaid bin Muhammad. Sebelum itu dilarang, kemudian datang ayat yang melarang penasaban kepada selain ayahnya. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka sesuai dengan ayahnya, maka kembali menjadi Zaid bin Harithah. Namun tetap itu menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Punya anak namanya Usama bin Zaid. Juga menjadi orang yang sangat dicintai Nabi. Suatu saat ada kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu dari orang terpandang, wanita dari Bani Makhzum. Mereka merasa, aduh gimana, kalau sampai ditegakkan hukum had kepada wanita ini, mencoreng nama baik keluarga besar. Akhirnya mereka berpikir, bagaimana kalau kita minta kepada orang tertentu untuk tidak menegakkan hukuman had kepada wanita ini. Siapa yang bisa kita mintai tolong? Mereka ingat Usama bin Zaid. Dia adalah orang yang sangat disenangi Nabi. Ayahnya juga begitu. Datanglah mereka kepada Usama bin Zaid. Ya. Dan Usama bin Zaid, ya, dengan niat baiknya juga, ya, tapi tadi keliru. Dia datang kepada Nabi memintakan syafaat, ya, syafaat duniawi, artinya jadi perantara untuk agar tidak ditegakkan hukuman pada wanita ini. Maka Nabi marah dan menasihati, tapi nasihatnya cukup keras, ya kan? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu itu pemberi syafaat dalam perkara hukum had? Kemudian Nabi katakan, innama ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancur umat sebelum kalian itu adalah annahum kanu idza saraqa fihi mudha'if aqamu 'alaihi al-had. Umat dulu itu kalau yang mencuri itu orang rendahan, mereka tegakkan hukum had. Wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh. Tapi kalau yang mencuri itu orang terpandang, mereka enggak melakukan hukuman terhadapnya. Nah, Usama menyesal sekali tentunya. Ya. Bahkan kasus lain juga Usama bin Zaid dalam suatu peperangan. Ya. Terjadi peperangan, kemudian ada seorang yang sudah dikuasai oleh Usama bin Zaid dari mereka orang-orang yang kafir, sehingga mau dibunuh oleh Usama bin Zaid. Ketika mau dibunuh, tiba-tiba mengucapkan syahadat. Maka Usama bin Zaid tetap membunuhnya karena berpikiran ini hanya untuk menyelamatkan diri saja. Ternyata kejadian itu pun sampai kepada Nabi, Nabi pun menasihati. Ya, halla syaqaqta qalbah, apa kamu membelah dadanya, tahu apa niatnya, ya, apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Usama menyesal sekali dengan itu, ya, sampai mengatakan, duhai seandainya saya baru masuk Islam ketika itu. Nah, jadi memang yang namanya nasihat, ya, nasihat terkadang, tidak selalu, terkadang muncul kata-kata yang keras, kata-kata yang pedas, tapi ya itu tadi, ibarat obat yang pahit. Sehingga pihak yang diberi nasihat jangan kemudian dengan hal seperti itu akhirnya benci, akhirnya mungkin bahasa kita mutung, ya, dan sudah akhirnya gak jadi kebaikan kalau seperti itu. Ya, yang jelas, ya, masing-masing harus punya niat yang baik. Orang yang ikhlas, yang niat baik, sekalipun disikapi dengan seperti itu, kalau betul-betul karena Allah, insya Allah gak akan berpengaruh, ya. Karena para sahabat pun mengalami hal yang sama. Yang menasihati niatnya baik, yang dinasihati pun berusaha untuk mensikapi dengan sikap yang baik, sehingga dengan itu akan terwujud kebaikan bagi semuanya. Berikutnya sedikit kita tambahkan hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilu al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yadkhilu al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam al-jannah adalah taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. akhrajahu At-Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim. Riwayat At-Tirmidzi dan telah disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang baru kita baca ini menekankan tentang pentingnya akhlak yang mulia, dan tentang apa itu akhlak mulia sudah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan termasuk hadis yang baru kita baca itu juga merupakan gambaran salah satu akhlak yang mulia. Jadi yang jelas bahwa riwayat ini menunjukkan tentang pentingnya akhlak yang mulia, karena Nabi katakan termasuk yang paling banyak menyebabkan seseorang atau orang-orang masuk ke dalam al-jannah. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Ya, sebetulnya akhlak yang baik pun adalah bagian dari barat takwa, ya kan? Seandainya Nabi menyebut takwa Allah, takwa kepada Allah, itu sudah mencakup semuanya. Namun Nabi juga menyebut akhlak yang mulia. Ini kata ulama, ya, ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik. Karena seolah-olah di sini ada pengulangan, ya, pengulangan penyebutan. Takwa Allah mencakup banyak hal termasuk akhlak yang baik. Lalu Nabi sebutkan lagi husnul khuluq, berarti seolah-olah terulangi penyebutannya. Seperti kita mengatakan atau seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, ya, manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Seandainya dikatakan yang beriman titik, itu sudah mencakup semuanya. Tapi Allah sebutkan beriman dan beramal soleh, saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Beramal soleh, saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, itu kan bagian dari iman juga, ya. Tapi kenapa disebut juga? Nah, itu tadi untuk menunjukkan pentingnya hal itu. Seolah-olah disebut dengan terulang. Iman mencakup itu dan itu dan itu. Ya. Nah, ini ungkapan, ya, dalam bahasa Arab yang ada maksud dan ada tujuannya, yaitu untuk menunjukkan pentingnya poin tersebut. Maka di sini kita mengambil faedah tadi yang kita sebutkan bahwa takwallah itu penyebab masuk ke dalam al-jannah, dan lebih khusus lagi akhlak yang baik. Maka dari itu masing-masing muslim harus berupaya, ya, untuk berakhlak yang mulia, dan untuk berakhlak yang mulia ya perlu mempelajari apa akhlak yang mulia menurut syariat kita untuk kita amalkan, ya. Ya, insyaallah dengan itu dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla akan terwujudlah husnul khuluq pada pribadi-pribadi kita. Dan kita juga ingatkan waktu itu bahwa berdoa dalam hal ini suatu hal yang penting, karena ya kita ini manusia yang banyak salah, banyak keliru, kadang kalah oleh sifat-sifat yang lain, ya. Kadang kita kalah oleh sifat marahnya kita, kadang kita kalah oleh sifat apa cueknya kita, kadang kita kalah oleh apa namanya hal-hal yang lain, ya. Maka dari itu kalau tidak diberi taufik dari Allah, ya kita enggak bisa berakhlaknya mulia. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Nabi ajarkan, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak memberi petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang memalingkanku darinya kecuali Engkau, ya Allah. Dan juga Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Allah, perbaiki dan perbagus akhlakku sebagaimana Engkau memperbagus ciptaanku. Artinya fisik dan tubuhku. Ya, nah itu beberapa contoh dari hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanya